Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi. Namun sebelum kita melanjutkan, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang sejarah ringkas tentang munculnya Syiah. Yang kedua, yaitu kelompok yang pertama kali muncul, kelompok Ahlul Bid'ah. Yang pertama kali muncul di dalam umat Islam adalah Khawarij. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sekilas kemunculan kelompok Khawarij, yang kemunculannya berbarengan dengan kelompok Syiah, yaitu dari tahun 37 Hijriah sampai 100 Hijriah. Kata Khawarij ini berasal dari kata Khawarijun, yang artinya yang keluar. Disebut Khawarij dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena mereka kharaju aniddin, mereka keluar dari agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad din kama yakhruju samha minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Adapun kedua, karena mereka keluar, khuruj dari kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Karena mereka khuruj atau keluar dari kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Jazakallah. Kisah munculnya atau tarikh munculnya Khawarij, walaupun benihnya sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Tetapi kemunculannya secara terorganisir, satu kelompok, yaitu awalnya adalah ketika terjadi Ma'rakatu Siffin, yaitu Perang Siffin. Yang Perang Siffin ini terjadi antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah. Perang yang terjadi antara kaum muslimin dan antara para sahabat. yang di kubu pertama dipimpin oleh Ali dan kubu lawannya dipimpin oleh Muawiyah. Cerita perang Siffin ini panjang sebab-sebabnya dan mengapa terjadi. Naam. Kemudian sampai terjadi islah atau terjadi tahkim. Orang-orang Khawarij tidak meridai ini. Tidak meridai kejadian ini. Karena masing-masing dari dua kubu ini, yaitu Ali dan Muawiyah, mewakilkan dalam tahkim ini. Ali mewakilkan Abu Musa al-Ash'ari, sementara Muawiyah mewakilkan kepada Amr ibn al-As. Nah, orang-orang Khawarij tidak meridainya. Karena ini adalah bentuk menyerahkan hukum kepada selain Allah, kata mereka. Padahal, inil hukmu illa lillah, kata mereka. Hukum ini hanya milik Allah. Sementara Ali dan Muawiyah malah memberikan hukum kepada dua orang sahabat. Bukan kepada Allah. Kemudian setelah mereka tidak meridai islah antara keduanya ini, mereka pergi ke satu tempat yang bernama Harura. Apa yang bisa ambilkan mushaf ya? Mushaf itu. Ke satu tempat yang bernama Harura. Dan jumlah mereka itu ada 6.000. Dalam riwayat lain ada 8.000. Sehingga mereka dinamai dengan Haruriyah. Haruri atau kelompok Haruriyah. Dan Khawarij ini yang saat itu mereka adalah orang-orang yang memiliki ketaatan ibadah yang luar biasa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, tahqiruna salatakum ala salatihim wa siyamakum ala siyamihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, dan kalian meremehkan pula akan meremehkan pula puasa kalian dibandingkan puasanya mereka. Dan saat ini pula sama. Ketika pada zaman Ali radhiyallahu an. Kemudian ketika mereka di Harurah, Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Khalifah Ali radhiyallahu anhu untuk berdiskusi dengan mereka. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengizinkan. Ringkasnya, terjadilah diskusi antara Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij. Yang sebelum Abdullah bin Abbas melakukan diskusi, dia mengatakan, "Bainana wa bainakum kitabullah." Antara kami dan kalian adalah kitabullah. Artinya, ketika setuju bahwasanya kita kembali dalam diskusi ini kepada kitabullah, maka kita akan lanjutkan diskusi ini. Mereka pun setuju. Setelah itu, Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian ini keluar berontak dari kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu, yang dia adalah merupakan khalifah dan juga keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ada tiga perkara. Mereka mengatakan ada tiga perkara yang kami harus keluar dari kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, bahwasanya Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia. Padahal inil hukmu illa lillah. Padahal hukum ini hanya milik Allah. Kenapa tidak diserahkan kepada Allah, malah diserahkan kepada manusia? Berarti dia sudah menyelisihi Al-Quran. Kata Ibn Abbas, ini yang pertama. Kemudian, yang berikutnya, kata mereka ada yang kedua. Yaitu, Ali radhiyallahu anhu berperang dengan Ummul Mukminin Aisyah. Yaitu pada perang Jamal. Pada perang Jamal. Terjadi antara Ali dan Ummul Mukminin Aisyah dan beberapa para sahabat yang terlibat di perang tersebut yang disebut dengan perang Jamal. Yang perang Jamal pun ini kisahnya panjang sebab terjadinya. Ketika perang Jamal, kenapa Ali ini tidak menahan Ummul Mukminin Aisyah? Kalau Ummul Mukminin dianggap seorang mukmin, ya, seorang mukmin, mukminah, maka tidak halal memeranginya. Tidak boleh memeranginya. Namun jika dia kafir, kenapa tidak menahannya? Ini pemikiran Khawarij ya. Kemudian yang ketiga, adalah ketika terjadi suluh perjanjian atau perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah menuntut kepada Ali radhiyallahu anhu untuk meletakkan jabatan sebagai khalifah. Apa alasannya? Kata Muawiyah, kalau kedudukan engkau sebagai khalifah dan saya sebagai orang yang menuntut perjanjian, maka posisi saya bukanlah posisi yang benar. Artinya karena tidak boleh seorang memberontak ketika sudah ada khalifah. Menentang ketika sudah ada khalifah. Kemudian Muawiyah mengatakan, sementara saya ini tidak mengakui kekhalifahan Ali. Maka dengan kedatangan saya ini, saya ingin melakukan sulh perjanjian. Karena Muawiyah juga memiliki jumlah pasukan yang banyak. Maka Ali radhiyallahu anhu karena menginginkan sulh, menginginkan perdamaian, akhirnya menanggalkan jabatan khalifah. Jabatan Amirul Mukminin, Amirul Mukminin diletakkan. Baiklah, kalau ini yang engkau inginkan, maka aku letakkan, lepaskan jabatan Amirul Mukminin. Nah, kata orang Khawarij, kalau Ali radhiyallahu anhu telah meletakkan jabatan sebagai Amirul Mukminin, maka berarti dia Amirul Kafirin. Kalau dia meletakkan sebagai jabatan sebagai pemimpin kaum mukminin, berarti dia menjadi pemimpin orang-orang kafir. Kemudian Abdullah bin Abbas menanyakan kembali, apalagi yang kalian iskalkan, yang kalian permasalahkan? Mereka mengatakan, cukup itu saja. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab satu persatu. Yang pertama, yaitu berkaitan tadi apa? Pertama, menyerahkan? Menyerahkan hukum kepada manusia. Maka Abdullah bin Abbas membacakan ayat yang sebelumnya beliau memperingatkan, bagaimana kalau aku bacakan ayat? Apakah kalian akan mengikuti ayat tersebut, akan mengikuti Al-Quran? Maka jawab, ya. Baik, aku akan bacakan kepada kalian ayat. Di antara ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. I yurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Wa in khiftum, dan jika kalian merasa khawatir, syiqaqa bainihima, yaitu perpecahan antara keduanya, antara suami istri. Terjadi percekcokan antara suami istri. Apa yang disyariatkan ini setelah langkah-langkah ya sebelum cerai. Nah, ini apabila sudah berada di ujung, apa yang dilakukan, apa yang dibimbing oleh Al-Quran, Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah satu hakim dari keluarga laki-laki dan satu hakim dari keluarga perempuan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya menginginkan islah, perdamaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya. Kata Abdullah bin Abbas, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerahkan hukum kepada siapa? Kepada dua orang, kepada manusia. Yaitu fab'atsu, utuslah hakaman, seorang hakim. Dari mana? Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Untuk apa? Untuk mengislah berapa orang? Ribuan orang? Untuk mengislah dua orang. Untuk mengislah dua orang. Untuk mendamaikan dua orang, suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hakim untuk memutuskan apakah dilanjutkan ataukah firaq, ataukah cerai. Kata Abdullah bin Abbas, sekarang Ali radhiyallahu anhu menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah, kepada Amr ibn al-As, untuk mengislah berapa orang? Untuk mengislah ribuan kaum muslimin, ya. Untuk mengislah ribuan kaum muslimin. Apakah hal ini lebih berhak? Ya, apakah hal ini lebih berhak daripada apa? Untuk mengislah dua orang. Untuk mengislah dua orang saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, membolehkan bertahkim atau menjadikan manusia sebagai hakim. Apalagi permasalahannya, permasalahan besar, menyangkut kaum muslimin, ribuan kaum muslimin, bahkan nyawa kaum muslimin. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, apakah aku bisa menjawab iskal kalian, masalah kalian? Mereka menjawab, na'am. Ya. Mereka orang-orang yang gentle, ya. Tidak berbelot-belot, ya. Tidak seperti ahlul bid'ah sekarang. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Ummul Mukminin yang tidak ditahan oleh Ali radhiyallahu anhu ketika berperang di perang Jamal. Kata Abdullah bin Abbas, apakah kalian ingin menghinakan Ummul Mukminin? Apakah kalian meyakini bahwasanya Aisyah ini adalah Ummul Mukminin? Jika kalian katakan tidak, maka kalian kufur. Maka kalian kufur. Kalau kalian mengatakan Aisyah ini bukan Ummul Mukminin, maka kalian kufur. Karena ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa azwajuhu ummahatukum. Ya. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu kalian, Ummul Mukminin. Ini yang pertama. Tidak ada pilihan bagi kalian kecuali Aisyah ini adalah Ummul Mukminin. Maka pertanyaan yang kedua, jika kalian meyakini bahwasanya Aisyah ini adalah Ummul Mukminin, apakah kalian akan memperlakukan, ya, Ummul Mukminin ini sebagaimana kalian memperlakukan tahanan-tahanan yang lain, menjadi rampasan perang atau menjadi budak? Kalau kalian mengatakan boleh seperti itu, maka kalian kafir. Karena kalian sudah menghinakan Ummul Mukminin. Akhirnya mereka tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Dengan kata lain, mereka membenarkan apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ali radhiyallahu anhu. Dua hal yang sudah dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Yang keduanya ini, mereka mengakui benarnya apa yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan apa? Terjadi melepaskan jabatan khalifah. Nah, kata Abdullah bin Abbas, saat perjanjian Hudaybiyah, ya, saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diingkari. Diingkari oleh siapa? Oleh kufar Quraisy. Kata mereka, kalau engkau adalah seorang rasul, maka kita tidak akan melakukan perjanjian seperti ini. Artinya mereka menolak ada tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Ali yang saat itu menulis. Ditulis. Min Muhammad bin Abdullah. Ya. Kata Abdullah bin Abbas. Apakah maknanya jika Rasulullah SAW menanggalkan jabatan Rasulullah. Di dalam perjanjian ini. Menjadi atau maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang rasul, bukan seorang rasul. Tentunya jawabannya tidak, ya. Tentunya jawabannya tidak. Maka begitu pula Ali radhiyallahu anhu, ya. Begitu pula Ali radhiyallahu anhu ketika meletakkan jabatannya sebagai khalifah, namun secara hukum Ali radhiyallahu anhu adalah khalifah yang sah, ya, khalifah yang sah. Tetapi karena untuk sulh, karena untuk perdamaian, Ali radhiyallahu anhu mengucapkan hal itu. Maka mereka pun tidak bisa menjawab dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu. Maka setelah itu 2000 dari mereka rujuk. 2000 dari mereka rujuk dan kembali bersama Ali radhiyallahu anhu. Dan sisanya mereka tidak mau kembali. Berada dalam akidahnya dan pendiriannya. Ali radhiyallahu anhu memberikan syarat kepada mereka. Memberikan ketentuan untuk mereka. Setelah kejadian itu, Ali radhiyallahu anhu memberikan syarat kepada mereka. Atau memberikan ketentuan untuk mereka. Pertama, mereka dipersilahkan untuk sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tidak diambil dari mereka harta rampasan perang. Artinya mereka dianggap muslimin, ya. Kemudian yang ketiganya, bahwasanya Ali dan pasukannya tidak akan memerangi mereka selama mereka tidak melakukan kerusakan. Tetapi beberapa waktu setelah itu mereka membunuh wali atau gubernur yang diutus oleh Ali radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Akhbab bin Arad. Dan dalam riwayatnya dia dibunuh dengan apa istrinya, yang istrinya ini sedang hamil, kemudian dirobek perutnya. Maka hal ini menjadikan Ali radhiyallahu anhu marah dan akhirnya mengerahkan pasukan untuk memerangi mereka. Sehingga terjadilah perang yang disebut perang Nahrawan, ya. Perang Nahrawan. Perang yang cukup sengit. Karena ini mereka ini orang-orang militan, ya. Mereka ini orang-orang militan. Banyak di antara para sahabat yang gugur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada pasukan Ali radhiyallahu anhu sehingga mengalahkan mereka. Kemudian terjadi khilaf di antara ulama, apakah orang-orang atau kelompok Khawarij ini keluar dari Islam atau mereka masih kaum muslimin. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama bahwasanya mereka ini adalah kufar, orang-orang kafir. Karena di dalam hadisnya sangat jelas, yakhrujuna minad-din. Mereka keluar dari agama. Dalam riwayat lain, la yarji'un, yang mereka tidak kembali. Wala yarji'un, dan mereka tidak kembali. Kama yamruku sahma minar ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Tidak kembali. Dan hal ini seingat ana dirajihkan oleh Syekh Albani dan juga Syekh bin Bas. Merajihkan bahwasanya mereka ini adalah kufar. Ya, mereka ini adalah kufar, orang-orang kafir. Yang di antara dalilnya itu. Dan masih ada dalil-dalil yang lain. Seperti yang menuduh orang seorang kepada saudaranya, ya kafir. Man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir dan tidak terbukti, maka kembali kepadanya. Dan masih hal yang lain yang dijadikan dalil oleh madhab ini. Pendapat yang kedua, mereka ini bukan orang-orang kafir. Mereka masih kaum muslimin. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan juga yang sebelumnya, seperti Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah mereka ini kafir? Orang-orang Khawarij ini kafir? Beliau menjawab, hum yafirruna minal kufri. Mereka adalah orang-orang yang lari dari kekufuran. Isyarah bahwasanya mereka ini masih muslim. Kalau misalkan mereka dikatakan kufur, justru mereka ini adalah orang-orang yang lari dari kekufuran, tetapi mereka ghulu. Mereka ghulu. Di antara ghulunya mereka dalam ibadah, mereka mengqada salat bagi perempuan yang haid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada seorang tabi'iyah bertanya kepada Aisyah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengqada puasa dan tidak memerintahkan mengqada salat? Kemudian Aisyah mengatakan, haruriyatin anti, apa engkau ini haruriyah? Maksudnya apa? Apakah haruriyah tadi sudah disebutkan, ya? Apakah engkau termasuk golongan haruriyah, orang-orang Khawarij? Kenapa? Karena orang-orang Khawarij mereka mewajibkan mengqada bagi perempuan salat ketika haid. Kemudian sahabiyah ini menjawab, lastu biharuriyah. Aku bukan haruriyah. Innama ana as'al. Akan tetapi, aku ini hanya sekedar bertanya. Hanya sekedar bertanya. Ingin mengetahui. Kemudian menjawab, begitulah pada zaman Rasulullah SAW. Nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salah. Begitulah. Pada zaman Nabi SAW, kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Dan masih banyak akidah-akidah khawarij ya, yang menunjukkan ghuluwnya mereka, berlebih-lebihannya mereka yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu an, yaitu yafirruna minal kufri. Ya, mereka ini sebenarnya lari dari kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam. Terlepas dari khilaf para ulama tentang hukum mereka, tetapi apa yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya mereka ini kufur, ini sebagai zajr, peringatan keras, ya, peringatan keras. Dan berhati-hati bagi kaum muslimin, jangan sampai mereka terjerumus dengan akidah yang rusak ini, ya, akidah yang rusak ini. Yang tentunya sebagaimana kita ketahui, di antara akidah yang sesat yang mereka yakini adalah mengkafirkan kaum muslimin, ya, dikarenakan dosa besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian tarikh kemunculan khawarij yang secara ringkas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa menjelaskan kisah mereka secara rinci. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.